Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita masih mengkaji tentang surat Al-Kahfi, namun ceritanya terkait erat dengan proses awal dari kisah Al-Kahfi tersebut, yaitu mendengar jawaban Allah yang ingin disampaikan Nabi Muhammad kepada Bani Israel yang telah mempertanyakan tentang kedudukan Ashabul Kahfi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ayat tersebut, illa an yasha Allah wazkur rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Kecuali dengan menyebut insyaallah, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Para pendengar yang berbahagia, ayat 24 ini tentu terkait erat dengan ayat 23 sebagaimana prolog tadi telah kita sampaikan. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi oleh Bani Israel, Nabi Muhammad berkata, besok akan saya jawab. Rupanya besok tidak ada berita, besok tidak ada wahyu, besoknya lagi pun tidak ada berita dan wahyu. Sampai beberapa hari kemudian akhirnya turunlah wahyu tentang Ashabul Kahfi, dan tertuang di dalam ayat-ayat sebelumnya, bahkan nama surat di surat yang kita kaji ini pun dengan Al-Kahfi. Kemudian di sini Allah berkata kepada Nabi Muhammad, untuk lain kali setiap peristiwa yang akan engkau canangkan untuk engkau lakukan, selalulah bergantung pada kuasa Allah. Illa an yasha Allah. Insya Allah dalam bahasa agamanya adalah suatu perkataan yang merupakan suatu keharusan untuk dilakukan. Maka kita menemukan di antara ciri-ciri haji mabrur, al-mufuna bi'ahdihim iza ahadu, yaitu menepati janji apabila dia telah berjanji. Ketika kita berjanji, ucapkanlah insya Allah dengan prinsip bahwa kita akan menepati janji itu, kecuali ada hal-hal yang di luar dari keinginan kita. Misalnya kita ingin menjanjikan untuk dapat bertemu dengan seseorang, dan memang kita telah kita siapkan pada waktunya, namun hujan datang begitu lebatnya sehingga mengendarai sepeda motor tidak dimungkinkan untuk mencapai kepada tempat tersebut, sehingga kita pun mengatakan, saya telah berusaha untuk datang, tetapi izin Allah berkehendak lain, karena kalaupun saya bertemu di sana dengan kondisi basah dan itu tidak mungkin, maka mohonlah dimaafkan. Inilah yang disebutkan dengan janji yang harus ditepati dengan menggunakan kata-kata insya Allah. Namun di Indonesia, perkataan insya Allah adalah penolakan secara halus bahwa sebenarnya dia tidak bisa datang. Maka ketika ditanya, saya bagaimana, apakah engkau bisa datang esok? Insya Allah. Dan orang Indonesia memahami kata insya Allah berarti sebenarnya dia tidak datang besok. Untuk lebih pastinya, sejauh mana tradisi Indonesia tentang insya Allah ini diucapkan, dan bagaimana syariat agama yang menganjurkan kita untuk mengucapkan insya Allah, di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Fajrul Haq, LCMA. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin. Kata-kata insya Allah adalah menjadi budaya, yang mana budaya itu orang dapat memahami kalau sudah mengatakan itu, mesti dia tidak akan datang dalam satu janji atau pertemuan yang sudah mereka buat berdua. Karena itu banyak sekali sudah saya dengar. Padahal ayat ini adalah mengkaji, ya, agar kita diingatkan ingatkan apa? Semuanya itu atas persetujuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata insyaallah di sini terkandung melalui upaya yang sudah keras ia lakukan, berupaya ia lakukan, tapi juga tidak kunjung dapat, karena itu atas semua izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus kita bedakan. Jangan sampai budaya kita itu dalam memahami firman Allah illa ayyasha Allah, maksudnya adalah karena atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan insyaallah, lain yang kita pahami dari surat Al-Kahfi ini, karena di sini sudah berupaya apa yang diupayakan oleh Rasulullah, cuman hanya saja Rasulullah tidak mengucapkan insyaallah, maka diberikanlah teguran supaya untuk mengatakan itu supaya kita dapat taufik restu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini maunya kita mengembalikanlah bagaimana image orang ketika orang menyebutkan insyaallah, agar tidak disalahpahami tentang makna ayat ini. Karena ayat ini mengatakan wadzkur rabbaka idza nasita. Apa yang dimaksudkan wadzkur rabbaka idza nasita? Ini adalah suatu upaya supaya kita dapat melaksanakan janji yang sudah kita sebutkan itu, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan zikir kita, dengan kita membacakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah atau Allahu Akbar, sebagaimana kita ucapkan zikir kita selalu selepas sholat kita. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk melaksanakan janji kita, karena hubungan itu adalah merupakan hubungan yang digaris bawahi oleh Islam untuk mencapai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi banyak orang yang melanggar janji yang sudah diucapkannya tersebut, maka itu bisa akan menyeret dia kepada kemunafikan, karena tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Tapi kalau dia bilang insyaallah, tapi banyak sekali pekerjaan saya mengatakan dengan apa yang disebutkannya, janji yang tidak bisa dilewatkan, tapi setelah selesai ini, karena waktunya belum bisa dipastikan kapan selesainya, maka itu mungkin akan kita mengatakan seperti itu dengan tambahan penjelasan yang begitu dekat sehingga seorang dapat memahami hal tersebut. Tapi kalau kita mengatakan insya Allah saya datang, maka kalau itu tidak ditepati, maka itu adalah bukan janji orang-orang mukmin. Itu bukan ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tanya, maukah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, maka janganlah kita sekedar menyebutkan insyaallah subhanahu wa taala. Ambil janji itu, rebut janji itu, karena kita sudah memakai nama Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz Arifin. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Menarik kita mengkaji tentang insya Allah dalam hal menepati janji. Benar sekali bahwa setiap manusia ketika berjanji, dia ingin janjinya harus ditepati. Alangkah sedihnya ketika seseorang menunggu di bawah hujan lebat, seseorang yang telah dijanjikannya berjam-jam, ternyata orang tersebut tidak datang-datang. Bagaimana kalau kita berposisi seperti orang tersebut? Tentu campur aduk perasaan di dalam diri kita. Kita mungkin berpikir macam-macam. Namun Islam mengatakan kepada kita, berbaik sangkalah bila ada orang yang telah menjanjikan kepada kita dan kita telah menunggunya begitu lama, berbaik sangkalah. Sampai 70 kali alasan positif yang kita sampaikan. Boleh jadi bannya pecah sehingga terlambat. Boleh jadi anaknya sakit sehingga dia lupa. Boleh jadi istrinya mau melahirkan sehingga dia harus berpikir prioritas ke sana. Boleh jadi ada pekerjaan orang tuanya yang harus dia dahulukan. Boleh jadi kakeknya meninggal dunia sehingga dia harus mendahulukan itu. Boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi, sehingga hati kita pun menjadi orang yang lapang. Itu apabila kita berposisi pada posisi orang yang menanti janji orang lain. Dalam hal apa saja? Ketika kita berposisi sebagai orang yang menjanjikan, rupanya karena kesibukan yang begitu mendadak sehingga terlupakan janji yang telah kita ucapkan. Di sini Allah mengajarkan kepada kita, walaupun kita telah mengucapkan kepadanya insya Allah, tetapi pada timingnya kita tidak dapat menghadirinya, dan setelah berjam-jam kita baru teringat. Allah mengajarkan kepada kita, wazukur rabbaka iza nasita. Ucapkanlah astaghfirullah. Saya punya janji kepada seseorang jam 8 tadi, sekarang sudah jam 10. Saya baru ingat bahwa dia telah menunggu 2 jam kehujanan di sana. Ada telepon, sarana komunikasi sekarang memudahkan kita. Bila dia memiliki HP, bisa dihubungi. Kalau tidak, bagaimana caranya supaya orang yang menanti lama tadi dapat memahami bahwa kita serius dengan ucapan insya Allah tadi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad pun disadarkan oleh Allah, wa kul asa an yahdiani rabbi. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini menjadi pengalaman yang baik bagi Nabi Muhammad dan kita umat Islam. Setiap umat Islam, setiap manusia pernah melanggar janjinya. Tapi itu adalah mungkin karena ketidaksengajaannya. Dan untuk ke depan, mudah-mudahan berkat petunjuk dari Allah, kita dapat menjadi orang yang lebih cerdas. Li akroba min haza rosada. Menjadi orang yang lebih cerdas untuk tidak mudah-mudah menggumbar janji. Untuk mencatat ketika janji telah diucapkan. Inilah pelajaran yang penting, bahwa janji adalah hutang. Ad-dainu la yamut, dan hutang tidak pernah mati. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berhutang, kamu diminta untuk mempertanggungjawabkan hutang tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdas berkat pelajaran insya Allah, semuanya atas izin Allah, yang kita ucapkan sebagai sarana untuk menepati janji kita kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.